Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama adalah kenikmatan yang paling besar, nikmatul hidayah, nikmatul iman wal Islam, yang dengan kenikmatan tersebut kita akan bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Yang diantara kenikmatan yang saat ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hamba yang beriman adalah kenikmatan untuk bisa mendapatkan bulan yang paling mulia dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Ini adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang sangat besar. Karena di bulan tersebut hamba-hamba yang beriman bisa mendapatkan bekal untuk menyelamatkan diri dari azab, dari siksa, dan bekal untuk mendapatkan kenikmatan yang paling besar, yaitu nikmat sorga. Di mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dengan amal saleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Apabila dosa-dosa diampuni, kemudian amal soleh diberi balasan dengan pahala yang berlipat ganda, tentu tidak ada keuntungan yang lebih besar dari itu. Karena dengan itu hamba yang beriman akan bisa mendapatkan apa yang diharapkan, selamat dari kebinasan, dari kesengsaraan, dari azab, dan mendapatkan kenikmatan sorga. Karena itu maka wajib untuk kita syukuri kenikmatan ini. Ya. Dan bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan jihad. Siang hari adalah waktu berjihad, malam hari juga waktu untuk berjihad, yang dengannya akan mendapatkan pahala yang besar. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menyatakan, i'lam annal mu'min ijtama'a lahu fi syahri Ramadan jihadani li nafsihi, jihadun bin nahari ala siyam wa jihadun bil laili ala al-qiyam. Faman jama'a hadainil jihadaini wa waffa bihuquqihima wa sabara alaihima waffa ajrahu bighairi hisab. Ketahuilah bahwa orang yang beriman itu terkumpul padanya di bulan Ramadan dua jihad. Yang pertama jihad di siang hari dengan berpuasa. Yang kedua jihad di malam hari dengan melakukan qiyamu Ramadan, salat qiyamu Ramadan, salat tarawih. Maka barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini dan menunaikan hak kedua jihad ini dan bersabar di atas keduanya, Allah akan memberikan pahala kepadanya dengan pahala tanpa batas. Pahala yang sangat banyak. Ini ucapan Ibnu Rajab rahimahullah tentang bulan Ramadan. Dan sekian banyak keutamaan bulan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Keutamaan yang paling besar yang dengan hal itu kemudian muncul keutamaan-keutamaan yang lain, bahwa keutamaan bulan Ramadan itu adalah karena turun padanya Al-Quran. Dan sebab Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa adalah karena di bulan Ramadan itu turun Al-Quran. Kenapa Allah tidak memilih bulan puasa di bulan Syawal, tidak di bulan Rajab, tidak di bulan Safar, tidak di bulan Dzulqa'dah, dan tidak pula di bulan-bulan yang lain, tapi Allah memilihnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia dalam satu tahun karena sebab turun padanya Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasumhu. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang salah dan yang benar. Oleh karena itu, dengan sebab itu maka barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka berpuasalah dia di bulan tersebut. Di dalam bahasa Arab di sini ada huruf fa, faman syahida, fa di sini fa sababiyah. Fa yang maknanya itu adalah sebab. Ya. Sehingga artinya sebab diperintahkan puasa di bulan Ramadan karena di bulan itu turun Al-Quran. Ya. Sehingga dengan turun Al-Quran di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Yang kemudian Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan yang lain sekian banyak. Karena sebab itu. Karena bulan Ramadan bulan yang mulia turun padanya Al-Quran. Di bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga, dibelenggu syaitan. Padanya ada Lailatul Qadar. Karena itu malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada dalam putaran hari selama satu tahun, yang paling mulia itu adalah Lailatul Qadar. Di mana orang beribadah di malam Lailatul Qadar itu nilainya, pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Ibadah semalam. Pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah selama 1000 bulan. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam semulia itu? Karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sehingga malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia. Ya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Ya. Kita gunakan untuk kita berjihad, bersungguh-sungguh memperbanyak amal soleh, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa dan bertaubat, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini menjadi orang yang sial, menjadi orang yang celaka. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita terkena doa kejelekan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Qila ya Rasulullah innaka sa'idtal mimbar faqulta amin amin. Faqal inna Jibril atani faqal man adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu fadakhala al-jannah fab'adahu Allah. Qul amin faqultu amin. Nabi SAW naik mimbar. Kemudian di atas mimbar beliau membaca amin 3 kali. Amin, amin, amin. Yang artinya ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Karena para sahabat tidak tahu, kaum mukminin waktu itu tidak tahu kenapa Nabi naik mimbar kemudian membaca amin. Apa sebabnya? Ya, tidak ada bacaan apa-apa, kok tiba-tiba membaca amin. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau naik mimbar. Sungguhnya engkau naik mimbar kemudian engkau membaca amin 3 kali. Ya, ditanyakan kenapa, ada apa. Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada saya. Malaikat Jibril mengatakan, yang artinya barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dosa dia tidak diampuni, maka semoga dia masuk neraka dan Allah menjauh darinya. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah jawab amin. Saya jawab amin, amin, amin. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dosa sampai tidak diampuni karena dia menyia-nyiakan bulan Ramadan, lalai terhadap bulan Ramadan, tidak meninggalkan dosa dan maksiat, tidak istighfar, tidak bertaubat, tidak beramal di bulan Ramadan dengan amal-amal kebaikan, sehingga dosa dia tidak diampuni. Didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Yang berdoa malaikat, bukan sembarang malaikat. Malaikat itu seluruhnya adalah makhluk yang disucikan oleh Allah, yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat, selalu melaksanakan perintah. Pemimpin malaikat yang paling mulia malaikat Jibril, kemudian berdoa, mendoakan kejelekan kepada orang yang di bulan Ramadan ini melalaikan bulan Ramadan sehingga dosa tidak diampuni. Yang mengaminkan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah mungkin tidak didengar oleh Allah? Apakah mungkin tidak dikabulkan oleh Allah? Karena itu tentu kita waspada, kita khawatir, kita takut jangan sampai atau jangan-jangan kita terkena doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Karena itu maka gunakanlah bulan Ramadan ini sebaik-baik, dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan amal kebaikan, kemudian bertaubat, banyak bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai disia-siakan. Ramadan baru kita lewati 5 hari ini ya. 5 hari. Masih 25 hari atau kurang lebihnya. Ya, manfaatkan baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk dan memudahkan kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan dengan amal yang Allah syariatkan. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sore hari ini, tempat yang mulia ini, adalah merupakan amal soleh, amal besar di bulan Ramadan. Yang ini adalah merupakan amalan yang mulia, amal terkait dengan ilmu, sebagaimana sudah sering saya sampaikan bahwa ilmu itu adalah la ya'diluhu syai'un ila sahat niyatuhu. Ilmu itu adalah amalan yang tidak ada sesuatu pun yang mengimbangi, yang membandingi, apabila niatnya benar. Apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Dan kita akan melanjutkan taklim yang selama ini kita baca, yaitu tentang hukuk, hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat, yang itu merupakan tuntutan dari fitrah. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan hak yang ketiga. Hak yang pertama dan yang kedua sudah kita selesaikan, sekarang kita masuk hak yang ketiga. Al-haqqu tsalits, huququl walidain. Hak yang ketiga, hak-hak kedua orang tua. La yunkiru ahadun fadlal walidaini 'ala auladihima. Tidak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan, kelebihan kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Gak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Fal walidani sababu wujudil walad walahuma alaihi haqqun kabirun. maka kedua orang tua itu adalah sebab adanya anak. Dan kedua orang tua memiliki hak yang besar terhadap anak. Kita sebagai anak harus memperhatikan hal ini. Karena kedua orang tua kita memiliki hak kepada kita dengan hak yang besar yang wajib untuk kita tunaikan. Faqat rabbayahu saghiran wa ta'iba min ajli rahatih wa sahira min ajli manamih. Kedua orang tua telah mendidik dan mengasuh anaknya di masa kecil. Kedua orang tua capai di waktu istirahatnya. Capai bekerja keras di waktu istirahatnya. Dan tidak tidur. Begadang di waktu tidurnya. Yang mestinya orang tua tidur demi merawat, mengasuh anak. Tidak tidur. Ya. Tidurnya kurang. Sedang tidur di malam bangun. Demi anaknya, demi merawat dan mengurus anaknya. Di waktu mestinya waktu untuk istirahat karena mengasuh, merawat, mengurus anak. Orang tua itu rela untuk bercapek-capek. Ya, mengorbankan segala yang ada untuk anak-anaknya. Tahmiluka ummuka fi batniha wa ta'ishu ala hisabi ghadaiha wa sihhatiha limuddati tis'ati shuhurin ghaliban. Ibu kamu membawa kamu, mengandung kamu dalam perutnya. Kamu hidup pada tanggungan makanan ibunya dan kesehatan ibunya. Makanan ibu yang ada, yang telah diolah, telah dicerna, yang ada dalam perutnya, itu dimakan oleh anak yang dikandung. Kemudian kesehatan ibu juga dipertaruhkan untuk anaknya. Selama 9 bulan pada umumnya. Kama asyara Allah ila dzalika fi qawlihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya ibu mengandung anak. Ibu mengandung anaknya wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Kandungan di masa muda terus bertambah. Dengan bertambah usia kandungan, kelemahan ibu yang mengandung terus bertambah. Sehingga Allah katakan wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah terus bertambah lemah. Ini Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Allah menceritakan, mengkisahkan tentang keadaan ibu yang mengandung anaknya. Mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin. Thumma ba'dalika hawana wa radha limuddati sanataini ma'atabi wal ana'i wa su'ubah. Kemudian setelah itu, ibu mengasuh, menyusui selama 2 tahun dengan lelah, sulit dan bersusah payah. Yang kita bisa membayangkan bagaimana ibu ketika mengandung, kemudian melahirkan, kemudian setelah itu mengasuh anak, menyusui anak. Rasa capek, rasa sulit, lelah dirasakan oleh ibu. Tetapi demi merawat, mengurus anak, itu tidak pernah dipertimbangkan, itu tidak pernah diungkit-ungkit. Wal abkadzalika yas'ali aisyatik li'aisyik wa quwwatik min hinis sighar hatta tablugha an taquma binafsik. Dan ayah demikian juga berusaha mencari nafkah untuk kehidupan kamu, untuk kekuatan kamu, mulai atau sejak kecil sampai kamu balig, sampai kamu bisa mandiri. Wa yas'a bitarbiyatik wa tawjihik Wa anta la tamliku li nafsik dharran wala naf'an. Dan berusaha untuk mendidik kamu, membimbing dan mengarahkan kamu dalam keadaan kamu tidak memiliki kekuasaan, kemampuan untuk memberikan manfaat dan madarat terhadap diri kamu sendiri. Walidzalika amarallahu alwalada al-ihsana biwalidayhi ihsanan wa syukran. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar berbuat baik dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Kami wasiatkan agar supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dia dengan susah payah dalam keadaan lemah, bertambah lemah, dan menyapihnya di masa 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku, yaitu kepada Allah, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembali. Surat Luqman ayat yang ke-14. Perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan Allah menyebutkan secara khusus ibunya. Ini menunjukkan karena kedua orang tua itu memiliki peran yang sangat besar terhadap adanya anak, terhadap kehidupan anak. Kedua orang tua bersusah payah mengurus anak, merawat anak, sampai dewasa, bahkan sampai meninggal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berwasiat. Wasiat ini pesan yang penting, ya, untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama adalah ibu. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa bil walidaini ihsanam imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa aghfir lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini awal ayat adalah wa qadarrubuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan kepada kamu agar supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah memerintahkan agar supaya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari kedua orang tua atau dua-duanya telah lanjut usia berada pada pemeliharaan kamu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua dengan perkataan uff, yaitu perkatakan ah. Jangan kamu membentak kedua orang tua, dan katakan kepada orang tua dengan perkataan yang mulia. Rendahkan dirimu kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkan doa, Rabbirham huma kama rabbayani saghira. Wahai Rabbku, kasihanilah kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua telah mendidik, mengasuh saya di masa kecil. Surat Al-Isra ayat 23-24. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada orang tua disejajarkan, disebutkan setelah perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk mentauhidkan Allah, beribadahnya kepada Allah, kemudian diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai Allah sebutkan perinciannya, ya. Kata-kata yang disampaikan yang tidak pantas, yang tidak boleh untuk diucapkan kepada orang tua. Dibimbing, diajari oleh Allah ucapan seperti apa hendaknya yang disampaikan kepada orang tua. Yaitu qaulan karima, ucapan yang mulia. Ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, bentakan, perkataan ah atau yang semisalnya dilarang. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan diri dengan penuh kasih sayang, dan diajari oleh Allah untuk berdoa meminta kepada Allah agar supaya Allah menyayangi kedua orang tua sebagaimana kedua orang tua telah mengasuh di masa kecil. Inna haqqal walidain 'alaika an tawarrahuma wa dzalika bil ihsani ilaihima qaulan wa fi'lan bil mal wal badan. Dan hak kedua orang tua terhadap kamu adalah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Hal itu caranya dengan kamu berbuat baik kepada kedua orang tua, baik ucapan dan perbuatan, dengan harta dan juga dengan badan. Tamtazil amraha fi ghairi ma'siyatillah wa fi ghairi ma fi dararin 'alaik. Kamu melaksanakan perintah kedua orang tua yang perintah itu bukan perintah maksiat kepada Allah dan bukan perintah yang membahayakan kepada kamu. Tulayyinu lahumal qawla wa tabsutu lahumal wajha wa taqumu bi khidmatihima. Kamu melunakkan, melembutkan ucapan kepada kedua orang tua. Kamu berusaha wajah kamu berseri-seri, wajah bersahabat kepada kedua orang tua. Kamu berusaha untuk menunaikan khidmah kamu, yaitu melayani kedua orang tua ala wajhil la'iq bihima, dengan cara atau pada sisi yang sesuai dengan kedua orang tua. Wala tatajir minhuma indal kibar wal marad wad da'f wala tastafqil dhalik minhuma. Dan jangan kamu itu berkeluh kesah. Kamu jangan berkeluh kesah karena kedua orang tua ketika orang tua sudah lanjut usia, sakit dan lemah. Dan jangan kamu menganggap berat hal itu dari orang tua. Fa innaka sawfa takunu bi manzilatihima. Maka kelak kamu itu akan sama seperti kedua orang tua. Sawfa takunu aban kama kana abawain. Kamu akan menjadi ayah sebagaimana kedua orang tua, dua-duanya sebagai orang tua. Wa sawfa tablughul kibar inda auladik, dan kamu juga nanti akan mencapai usia tua pada anak-anakmu. In qudira dzalikal baqa, jika hal itu ditakdirkan, ditakdirkan untuk kamu umur yang panjang kelangsungan hidup. Kama balaghahu indaka, sebagaimana kedua orang tua sampai usia itu di pemeliharaan kamu. Wa sawfa tahtaju ila birri auladik kama tahtaja ila birrika. Dan kamu akan butuh kepada kebaikan, kamu akan butuh kepada berbaktinya anak-anak kamu kepada kamu sebagaimana kedua orang tua kamu butuh pada berbaktinya kamu kepadanya. Jam berapa? Ini cukup ya. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita persiapan menjelang buka. Mudah-mudahan apa yang kita baca cepat bisa difahami dan mudah-mudahan kita bisa menunaikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.